Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa ayyakum minan nar. Ikhatil kiram, a'adhani Allah wa ayyakum. Pada kesempatan sore ini, fa insyaallah kita akan mengkaji faedah-faedah ilmiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang disebutkan dalam kitab Fathawa Arkanil Islam. Kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan seputar puasa Ramadan, dan kita berharap bisa mengambil faedah-faedah yang beliau sampaikan dan juga bisa mengamalkannya dalam keseharian. Kita pilih pertanyaan nomor 403. Soal, ma hukmu shaumil musafir ma'al masyaqqah? Seorang penanya mengatakan, bagaimana hukum puasanya seorang musafir ma'al masyaqqah, yang mengalami masyaqqah, yang merasakan masyaqqah, mengalami kepayahan atau kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa ketika melakukan safar? Dan ini termasuk salah satu poin yang sangat penting untuk kita ketahui, terutama di bulan suci Ramadan ini, mengingat safar merupakan sebuah aktivitas yang sangat urgen bagi seorang muslim, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, terutama ketika momen Hari Raya Idul Fitri, di mana sekian banyak kaum muslimin mereka berbondong-bondong untuk kembali ke tempat asalnya, yang biasa diistilahkan dengan mudik ke tempat asalnya. Maka sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum seorang musafir tatkala dia menjalankan ibadah puasa. Di sini ada seseorang bertanya kepada beliau rahimahullah terkait dengan hukum puasanya seorang musafir yang mengalami kepayahan, yang merasakan berbagai kesulitan dalam safarnya. Apakah dianjurkan baginya untuk tetap menjalankan ibadah puasa, atau sebaliknya dia dianjurkan untuk membatalkan ibadah puasanya? Al-jawab, maka jawabannya, beliau mengatakan, idza syaqqa 'alaihi shaum masyaqqatan muhtamalah. Dalam hal ini ada perincian. Beliau mengatakan perincian yang pertama, idza syaqqa alaihi shaum, apabila puasa dirasa memberatkan orang yang melakukannya. Jika ibadah puasa dirasa bisa memberatkan atau menyulitkan orang yang melakukannya, masyaqqatan muhtamalah, dengan kesulitan muhtamalah yang masih bisa ditahan, yang masih bisa diatasi. Karena kita tahu masyaqqah ala maratib, masyaqqah itu bertingkat-tingkat, tingkat kepayahan atau kesulitan seorang musafir sepanjang perjalanan bertingkat-tingkat. Ada yang masyaqqahnya sangat luar biasa, sangat sulit untuk diatasi. Ada yang sedang-sedang saja. Ada juga yang sangat ringan, sehingga wujuduha atau wujuduha keadamiha, ya, keberadaan masyaqqah tersebut sebagaimana ketika masyaqqahnya tidak ada, tidak memberikan efek sama sekali bagi seorang musafir. Nah, di sini beliau mengatakan ketika masyaqqahnya muhtamalah, masyaqqahnya masih bisa ditanggung, masih bisa diatasi, tidak terlalu berat, fahuwa makruhun, maka dimakruhkan untuk menjalankan ibadah puasa. Hukumnya makruh melakukan ibadah puasa. Makruh dalam pengertian ketika puasa tersebut dilakukan maka tidak mengapa, tetap sah puasanya. Namun lebih utama untuk ditinggalkan. Makruh menurut pengertian para ahli fikih. Adapun dalilnya, kata beliau rahimahullah, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad dhullila alaih. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki, qad dhullila alaih, yang dikerumuni, wan nasu hawlahu zuhamun, sementara orang-orang yang ada di sekitarnya saling berdesak-desakan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa laki-laki tersebut pingsan dan tidak sadarkan diri. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ma hadza? Ada apa ini?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qalu shaimun." Maka para sahabat pun menjawab, "Shaimun." Orang ini sedang berpuasa. Jadi rupanya dia tidak kuat untuk berpuasa sehingga dia tidak sadarkan diri. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Kata beliau, bukanlah termasuk kebaikan as-siyamu fis safar, seseorang berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Dan kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian menegur dengan keras, ya, tidak melarang dengan keras apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Namun hanya sebatas anjuran. Dengan bahasa yang begitu lembut beliau mengatakan, bukan termasuk kebaikan seseorang berpuasa ketika melakukan safar. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa terkadang seorang musafir itu dimakruhkan untuk berpuasa. Dengan kriteria tadi, ketika ternyata dia menjumpai berbagai masyaqqah, meskipun masih bisa diatasi dan tidak terlalu memberatkan. Boleh baginya untuk meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Baik, ini perincian yang pertama. Puasa hukumnya makruh bagi seorang musafir. Kemudian perincian yang kedua, wa amma idza syaqqa alaihi masyaqqatan syadidah. Adapun jika seseorang dalam safarnya merasakan masyaqqah yang sangat berat, merasakan kepayahan yang sangat luar biasa, begitu haus, begitu lapar, fisiknya sangat lemah, sehingga dikhawatirkan akan merugikan kesehatannya, atau bahkan lebih dari itu akan membahayakan keselamatan jiwanya, maka hukumnya, kata beliau rahimahullah, fa innal wajiba alaihil fitr, maka wajib bagi orang tersebut untuk berbuka, dalam arti tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hukumnya sampai tingkatan wajib, ya haram baginya untuk terus menjalankan ibadah puasa, karena bisa merugikan kesehatannya atau bahkan mengancam keselamatan jiwanya. Kemudian dalilnya beliau sebutkan di sini, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma syaka ilaihi nas, karena dahulu tatkala orang-orang mengeluh atau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum qad syaqqa alaihim asyam, bahasanya puasa sangat memberatkan mereka. Ini isi pengaduannya, isi keluhannya. Mereka mengeluh kepada Nabi alaihi wasallam bahwa puasa sangat memberatkan mereka. Aftara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka. Nabi alaihi wasallam berbuka, memberikan contoh kepada para sahabat. Tsumma qilalah, kemudian ada yang mengatakan kepada beliau, inna ba'dhan nas qad shoma, sesungguhnya ada sebagian orang yang tetap berpuasa. Ketika melihat Nabi alaihi wasallam berbuka, membatalkan ibadah puasanya, maka sebagian sahabat mengatakan, hai Rasulullah, ternyata ada sebagian orang yang masih berpuasa. Faqal, maka Nabi alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang bermaksiat, merekalah orang-orang yang bermaksiat. Hadis riwayat Al-Bukhari atau Muslim dalam sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memvonis orang-orang tersebut sebagai para pelaku kemaksiatan, ya, yang menunjukkan bahwa puasa dalam kondisi demikian hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Bahkan beliau sebelumnya telah mencontohkan kepada para sahabat. Beliau berbuka terlebih dahulu, kemudian ditekankan lagi dengan memberikan vonis bahwa pelakunya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa terkadang puasa bagi seorang musafir hukumnya haram, ya, ketika dia menjumpai masyaqqah yang syadidah, kepayahan yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian perincian yang ketiga, wa amma man la yashukku alaihi saum, Adapun seseorang yang tidak merasa berat dengan puasanya ketika safar, fal afdal an yasuma, maka lebih utama bagi orang tersebut untuk tetap berpuasa. Lebih afdal, lebih utama bagi orang tersebut untuk tetap berpuasa. Ya, meskipun boleh baginya untuk berbuka dan tidak berpuasa, namun lebih afdal baginya untuk tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iktidaan birrasuli sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yasumu, karena beliau dahulu pernah berpuasa ketika safar. Ya, ternyata Nabi alaihissalatu wassalam pernah berpuasa ketika melakukan safar. Sehingga barang siapa tetap berpuasa ketika safar, maka dia telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Dalilnya sebagaimana yang telah diucapkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kata Abu Darda, kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fi harrin syadid, dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Fi harrin syadid, dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Wa ma minna sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Kata beliau, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Nah, ini dalilnya. Di mana Nabi alaihissalatu wassalam pernah berpuasa ketika melakukan safar. Dan juga dijelaskan pula oleh beliau rahimahullah dalam fatwanya yang lain, ketika seseorang dalam kondisi yang seperti ini, masyakoh tidak terlalu memberatkan atau bahkan tidak memberikan efek sama sekali, maka lebih afdal baginya untuk tetap berpuasa. Alasan yang pertama, dalam rangka untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian argumen yang kedua atau alasan yang kedua, perbuatan seperti ini akan lebih meringankan bagi seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Kenapa demikian? Karena dia telah terkondusi dalam suasana yang sangat mendukung untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya. Bukankah saat itu kaum muslimin sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan? Dan mereka tersibukkan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun semangat untuk tetap berpuasa meskipun sedang safar. Ini berbeda ketika kita tidak berpuasa kemudian mengqadha hutang puasanya di luar bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Kita berpuasa dalam keadaan kaum muslimin sedang tidak berpuasa, godaannya lebih berat, ya. Bisa kita buktikan dalam keseharian. Ketika kita berpuasa Senin Kemis sendiri misalnya, sementara teman-teman kita semuanya tidak berpuasa, mereka makan minum dengan seenaknya. Kita melihat fenomena seperti itu tentu akan sangat memberatkan. untuk tetap bisa melanjutkan ibadah puasa yang kita lakukan. Sehingga kata beliau rahimahullah dalam penjelasan yang lain, lebih afdol baginya. Kenapa? Karena ashal, ya, lebih mudah baginya untuk menjalankan ibadah puasa. Sangat kondusif, ya, suasananya untuk menjalankan ibadah puasa. Berbeda ketika kita mengkodoknya di hari yang lain, selepas bulan Ramadan, godaannya tambah berat, ya, godaannya semakin berat. Baik.